dialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات والآباء والأمهات، حفظني وحفظكم الله عز وجل. الحمد لله على نعمه. Kita kembali memuji Allah Rabbul Alamin yang tetap memberikan kepada kita nikmat demi nikmatnya, walaupun kita adalah makhluk yang baru lemah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya yang luas, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kata Allah, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Rahmatku, kata Allah, mendahului kemurkaanku. Terkala Allah subhanahu wa ta'ala akan marah, akan murka kepada suatu hamba, kepada seorang hamba. Namun rahmat Allah sangat luas, rahmat Allah sangat besar, sehingga terkadang Allah Subhanahu Wa Taala mengganti murkanya dengan rahmatnya kepada hamba tersebut. Ya, maka banyak dari nikmat yang kita rasakan ini semua adalah pengaruh dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab seandainya ikhwah sekalian, Allah ingin menghukum segala kelakuan kita, segala dosa-dosa yang kita lakukan, maka tidak ada satupun makhluk yang tersisa di dunia ini. Namun karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tetap Allah mencurahkan nikmatnya kepada kita semua. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kenikmatan yang sangat besar yang kita rasakan pada malam ini, dikumpulkannya kita di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, di masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan aman, tidak terjadi sedikit pun bencana. Ini nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita melihat ada sebagian orang dari saudara-saudara kita, mereka berada di rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghadapkan diri mereka kepada Allah. Namun kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa aman itu mereka. Maka adanya nikmat seperti ini sangat wajib untuk kita syukuri. Dan rasa aman ini salah satu nikmat besar yang kadang-kadang kita lalai darinya. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirrihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi adabiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang berada pada suatu hari, berada pada sebuah hari, di mana hal itu Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa aman padanya di rumahnya. Diberikan rasa aman oleh Allah di mana? Di rumahnya. Bisa tidur, bisa bercengkrama dengan keluarga tanpa ada sedikit pun rasa takut. Ketika dia keluar dari rumah di jalan, dia bisa berjalan dengan santai. Aminan fi sirrihi. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang berada pada satu hari dalam keadaan aman dimanapun dia berada, di rumahnya, di pasar, di pinggir laut, di pinggir danau, dimanapun dia berada, Allah berikan rasa aman. Kemudian pada hari itu juga mu'afan fi jasadihi, Allah jadikan badannya sehat. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang sama. Kemudian pada hari itu juga indahu qutu yaumihi, dia punya makanan pokok hari itu, dia bisa makan. Yang dia makan, dia bisa makan hari itu dengan makanan qut. Qut itu artinya makanan pokok. Nasi. Dia bisa makan nasi hari itu. Walaupun dia tidak bisa makan roti, tidak bisa minum teh, tidak bisa minum kopi, tapi dia hari itu bisa diberikan rezeki berupa nasi. Dia bisa makan makanan pokoknya hari itu. Apa kata lagi, siapa yang terkumpul pada tidak ini hari itu, maka sungguh kata Nabi, seakan-akan dia telah diberikan dunia beserta dengan isinya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata nikmat dunia itu tidak perlu muluk-muluk. Ternyata nikmat dunia itu ada pada kita ini. Kata Nabi, aman. Sebab apa gunanya banyak harta, tinggi bangunan kalau tidak aman? Apa gunanya banyak mobil, banyak motor, kemudian tinggi bangunan kita kalau ternyata berupa rugi? Dari gunanya. Makanya keamanan ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu yang sehat. Sebab apa gunanya banyak harta, aman tapi tidak sehat? Orang semua berjalan santai di luar. Orang semua bersantai berekreasi, aman dia di luar, sementara kita terbaring di rumah sakit. Apa gunanya? Ya. Kalau kita nasehatullah, maka ini hadis Rasulullah yang luar biasa, yang patut untuk senantiasa kita cermati. Ya, ternyata kenikmatan dunia itu terkumpul pada tiga hal ini. Ya, sehat, aman, dan bisa makan hari itu. Makanya Syekh Al-Albani sering kita sampaikan bagaimana Syekh Al-Albani jawab sekalian. Syekh Al-Albani itu profesinya apa? Tukang servis jam tangan. Beliau tukang servis jam tangan. Ya, dan beliau sudah menentukan batas waktu dia apa bekerja untuk dunia. Selebihnya digunakan untuk menuntut ilmu. Maka Syekh Al-Albani di suatu hari ketika beliau bekerja melayani orang-orang yang servis dalam tangan, maka suatu hari beliau melihat ini sudah cukup hari ini. Beliau melihat pemasukan hari ini sudah cukup untuk bisa makan hari ini. Maka beliau sempat tutup, padahal di luar masih banyak antri, masih banyak pelanggan di luar, masih banyak orang antri. Tapi karena beliau melihat hari ini sudah cukup, maka beliau tutup. Langsung tutup. Ya. Ditanyakan kepada beliau, Syekh, kenapa anda tutup? Padahal masih banyak orang yang mau, masih banyak pelanggan. Ya, kata Syekh, hari ini sudah cukup. Kata orang itu, bukankah bisa disimpan besok? Karena Syekh, hari ini Allah sudah tentukan rezekiku. Dan dan besok pun ada yang melakukan. Itu kata syekh. Ya, inilah seorang ulama. Inilah orang yang akidahnya kuat. Kalau kita mana bisa seperti itu? Dan yang kita pikirkan, nah, dan kita dalam pikiran kita setiap hari adalah sisi dari Allah. Tidak pernah berpikir seperti itu. Walaupun ada, kita tahu hadisnya, tapi belum tentu kita yakin. Ya, tapi Syekh Al-Albani, subhanallah. Ya, seperti itulah ulama yang sebenarnya. Baik. Jadi khawatir bin azzaullah, alhamdulillah kita di sini dikumpulkan oleh Allah di masjid, dan kita di masjid sunnah, masjid yang diamalkan sunnah Rasulullah. Ini merupakan nikmat besar ya dari Allah Taala, dan alhamdulillah kita di sini aman dan ya bisa dikatakan tiap malam ada makanan-makanan kita bisa santap. Ya, sekali lagi ini merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita di sini belajar gratis. Ya, gratis, biayanya tidak ada biaya. Kemudian tidak mengeluarkan tenaga yang begitu besar dibandingkan dengan ulama-ulama dahulu. Mereka datang mengorbankan tiap-tiap rumahnya, menggadaikan sandalnya, menjual bajunya jadi untuk mendapatkan ilmu, ilmu agama. Ya, maka syukuri nanti akhir ini ya, dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita istiqamah di atas ilmu agama. Baik ikhwan fillah wal akhwat fillah, hafizakumullah. Malam ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'ala al-'abid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah kita telah selesai pada bab yang ke-22. Insyaallah ta'ala malam ini kita akan masuk pada bab yang baru, bab yang ke-23. Baik, sebelum kita baca bab yang disebutkan oleh penulis, kami persilahkan kepada ikhwanuna yang mau menghafal matannya pada bapak lalu. Siapa yang belum pernah? Belum pernah siapa? Belum pernah dan mau. Ya, kalau Mas Mo Syawal. Syawal. Baik, kalau Syawal. Si Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Maha Besar ini ya. قال لا إله إلا الله وعد حديث عيسى بن ذلك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والعامرهن غير الأراضين والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة. قالت إن لا إله إلا الله رواه الحبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بتراب بتراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشكي شيئا Alhamdulillah. Dan juga selanjutnya dengan Abu Aisyah. Ya, patungan. Ya, sekarang antum bawa Abu Aisyah bawa apa? Nasyirfi. Baik, nasyirfi ayas tadi saya boleh bilang. Tak. لا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى wa anna hada siratun mustaqima al-ayat. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kuntu wadifa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar. Qala li ya Mu'adz, atadri haqqullah ya atadri ma haqqullah ya rabba. Qala Mu'adz, qala li ya Mu'adz, atadri ma haqqullah ala al-jibal wa ma haqqul jibal ala Allah. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah ala al-jibal ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبرون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. باب tentang دليل dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah awzan. Baik. Apa itu awzan? Awzan itu jamak dari watan. Watan jamaknya awzan. Apa itu awzan? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, awzan itu adalah kullu ma'ubida min dunillahi min sanamin aw qabrin aw hajarin aw syajarin aw jinnin aw insin. Awzan itu adalah semua yang diibadahi selain Allah, apakah berupa patung atau kuburan atau batu atau pohon atau jin atau manusia. Itu yang dimaksud dengan awzan. Jadi semua yang diibadahi selain Allah. Nah, maka bab di sini adalah bab yang menjelaskan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah sesuatu selain Allah. Itu maksudnya. Akan ada dan sebagian umat Nabi Muhammad yang akan menyembah segala sesuatu selain Allah. Apakah itu patung atau batu atau pohon atau kuburan atau jin atau manusia? Ini babnya. Baik. Ikhwanul Muslimin, hafizakumullah. Kenapa di sini penulis membawakan bab ini? Kenapa penulis menyebutkan bab ini? Bab dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan akan ada umat ini yang menyembah Allah, yang menyembah selain Allah. Nah, maksud beliau membawakan bab ini diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qawl Al-Mufid syarah kitab Tauhid. Sebab majlis al-muallif di hadal bab, sebab penulis membawakan bab ini lidahdi hujjati man yaqul, untuk membantah semua hujjah dari orang yang mengatakan. Ya, ada orang yang mengatakan, membuat syubhat dan mendatangkan dahud yang mendatangkan dari apa syubhat itu dan apa hujahnya. Ya. Mereka mengatakan bahwa kesyirikan itu tidak mungkin terjadi pada umat ini. Ada sebagian orang-orang yang larut dalam kesyirikan, sudah melakukan kesyirikan jelas, ketika dibantah, apa kata mereka? Bahwa tidak mungkin terjadi kesyirikan pada umat ini. Apa yang akan dilakukan bukan syirik? Sebab tidak akan mungkin terjadi kesyirikan pada umat dari Muhammad. Itu alasannya, itu subhatnya. Jadi apa subhatnya? Mereka mengatakan tidak akan mungkin terjadi kesyirikan pada umat ini. Apa tujuan mereka mengeluarkan subhat itu? Agar mereka lolos dari martahan, agar mereka lolos dari tahdiran. Ya, sebab mereka sudah larut dalam kesyirikan. Dan orang yang mengeluarkan subhat ini adalah orang ahli kubur, orang-orang yang suka berdiam di kuburan itu. Ini yang mengeluarkan subhat ini. Ya. Dan ini subhat itu tersebar di kalangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab waktu itu. Dan kebanyakan mereka waktu itu adalah penghuni penyembah kuburan. Nah, ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah menjelaskan kepada mereka bahwa itu adalah bentuk kesyirikan, apa salah yang menuju kepada kesyirikan, dan keluarlah subhat ini. Apa subhatnya? Bahwa apa yang kami lakukan bukan syirik. Ini tawassul. Ini syafaat. Ini bentuk cinta kepada orang saleh. Ya kan? Adapun kamu katakan syirik, ini tidak syirik. Kenapa? Sebab tidak mungkin terjadi kesyirikan kepada umat dari Muhammad. Tidak akan ada kesyirikan. Ya. Kalau dia tidak punya dalil, ya bukan subhat namanya. Ya, masalahnya ketika mereka ditanya apa dalilnya, oh ada dalilnya. Inilah subhat. Subhat itu apa? Pendapat kemudian mendatangkan argumen. Argumennya ini tidak tepat atau salah sasaran atau salah penempatan. Itu namanya subhat. Ya, membungkus kebatilan dengan al-haq, dengan dalil. Nah, ketika mereka ditanya, mana dalilnya? Bahwa kesyirikan tidak akan terjadi pada umat ini, mereka menyebutkan dalil sahih, hadis sahih. Apa dalilnya? Mereka membawakan hadis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna syaitana qad aisha ay ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-arab, ya, walakin bitahrishi bainahum. Kata Nabi, dan hadisnya sahih, Nabi pernah bersabda bahwa sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa. Sudah berputus asa setan itu. Sudah tidak ada harapan baginya. Ya. Tidak ada lagi harapan baginya. Sudah putus asa dia. Dari apa? Putus asa dari apa? Dari orang-orang yang sholat itu menyembah dia. Ya. Sebab ikhwan istidir, kalau seseorang tidak menyembah Allah, berarti menyembah siapa? Menyembah setan. Itu saja kan? Penyembahan kepada Allah dan penyembahan kepada syaitan. Semua yang tidak menyembah kepada Allah, dia menyembah kepada syaitan. Nah, kata Nabi, syaitan itu telah berputus asa. Putus asa dari apa? Putus asa dari orang-orang yang sholat itu menyembah dia. Siapa yang dimaksud orang-orang sholat itu? Ya, pada zaman Nabi, para sahabat. Jadi setan itu sudah putus asa untuk menggelincirkan para sahabat ke dalam apa? Ke dalam kesyirikan. Tidak ada harapan beliau. Sudah dilihat waktu. Ya, ketika terjadi Fathu Makkah, semua orang berbondong-bondong masuk Islam, Latar Usah sudah dihancurkan semua, sudah tidak ada lagi apa penjara kesyirikan. Disitulah apa? Disitulah Nabi mengatakan syaitan sudah putus asa, tidak ada lagi harapan baginya, ya, agar tidak ada harapan baginya. Pas sahabat orang-orang musallun, orang-orang sholat itu berdebat kembali. Tetapi syaitan tidak pernah putus asa untuk ditahriz, untuk menimbulkan kabar perselisihan. Dia lihat, untuk menjatuhkan mereka dalam kesyirikan, susah itu. Dari saat mereka sudah mantap. Kebahannya kepada Allah sudah luar biasa. Dari apa? Ya, syaitan tidak putus asa untuk membuat mereka berkelahi. Adanya perbedaan-perbedaan, adanya perbedaan dunia, adanya masalah dunia, masalah pribadi, masalah. Nah, itu syaitan tidak putus asa kalau ini bisa kita rusak mereka melalui ini. Tapi kalau untuk merusak mereka dalam bentuk kesyirikan, itu tidak bisa. Nah, inilah hadis yang dipegang oleh mereka yang punya syubhat. Amin. Nabi mengatakan syaitan sudah tidak ada harapan lagi. Syaitan sudah berputus asa, tidak ada harapan lagi baginya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, dengan adanya syubhat ini yang ada pada zaman beliau, dan ternyata syubhat ini masih terwarisi sampai sekarang dan mungkin sampai hari kiamat syubhat ini, maka beliau datangkan bab ini untuk apa? Untuk membab syubhat. Bukankah apa? Tidak. Bab dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan bahwa tetap ada dari sekalangan umat ini, dari tidak semua, sebagian umat ini akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Taala. Bisa dibahamnya? Sebab kita dapatkan bab ini. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Ya, baik. Adapun hadis mereka tadi, hadis yang mereka datangkan tadi, itu hadis tapi tidak berarti hadis tersebut tidak menunjukkan bahwa tidak akan ada lagi dari hamba-hamba dari umat Nabi Muhammad yang menyembah berhala. Tidak ada di situ menunjukkan demikian. Amin. Apakah ada yang bisa dipahami dari hadis itu? Tidak kan? Kenapa? Sebab hadis itu hanyalah Nabi mengabarkan saja dalam hadis itu bahwa syaitan putus asa. Ya. Dan putus asanya syaitan kapan? Pada saat itu. Ya. Jadi hadis itu hanyalah menunjukkan, Nabi hanya mengabarkan dalam hadis itu bahwa syaitan putus asa kapan? Pada saat itu. Ketika syaitan melihat umat Islam yang sudah berhasil menaklukkan kota Madinah, sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, sudah berhasil menghancurkan semua berhala-berhala dan seterusnya, nah disitulah syaitan putus asa. Tapi pada saat itu, pada waktu itu. Paham ini? Ini keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin, keterangan beliau. Pada hadis akhbar, hadis itu hanya menggambarkan apa yang dirasakan oleh syaitan pada saat itu saja. Paham ini? Tidak menunjukkan bahwa kesyirikan tidak akan terjadi nanti. Tidak. Bisa dipaham? Baik. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri justru menyampaikan kepada sahabat bahwa kalian nanti akan mengikuti siapa kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena akan mengikuti dia. Di antara kebiasaannya dengan sahabat, yang berharap berarti akan ada di atas umat ini yang akan mengikuti mereka. Paham ini? Ya. Jadi hadis yang dibawakan oleh mereka yang punya syubhat tadi tidaklah menunjukkan bahwa tidak ada lagi umat Nabi Muhammad yang menyembah berhala, tidak. Tapi di situ Nabi hanya mengabarkan bahwa syaitan pada saat itu saja, pada saat itu kondisi waktu itu, syaitan putus asa. Tapi apakah dia putus asa selama-lamanya? Kan tidak. Waktu itu saja dia putus asa. Bisa dipahami? Baik. Kemudian jawaban yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, kata beliau, disitulah harus dikatakan syaitan putus asa dari siapa? Al-Musallun. Putus asanya dari Al-Musallun, orang-orang yang sholat. Dan siapa yang dimaksud orang-orang sholat waktu itu? Sholat. Nah, syaitan itu putus asa dari orang-orang seperti ini. Dia tidak akan bisa menjatuhkan dia dalam kesyirikan. Orang-orang yang sholat seperti sholatnya para sahabat. Nah, kalau ada orang yang sholat seperti sholatnya para sahabat, itu tidak akan terjatuh dalam syirik. Itu yang syaitan berputus asa. Adapun orang-orang sekarang yang sholatnya keluar-keluar, bahkan habis sholat selesai salam, keluar dari masjid kemana? Ke kuburan. Kalau yang ini syaitan tidak putus asa. Paham ini? Baik. Dan ikhwan fi dinillah subhanallah, hadis yang dibawakan tadi itu sahih, tapi tidak sesuai tempatnya. Dan seperti itu lah syubhat. Orang yang mendatangkan syubhat itu pasti berdalil. Tapi ingat, dalil itu boleh jadi tidak sahih, boleh jadi sahih tapi salah memahami, atau boleh jadi benar pemahamannya tapi sudah masuk, sudah terhapus, atau boleh jadi tidak terhapus tapi salah dalam menempatkan dalil. Amin. Baik. Dan itu betapa sering kita lihat seperti itu. Ya, sama seperti yang benar video. Ya. Baik, ketika dia membahas tentang apa itu setelah mendalil baca Quran dan seterusnya di kubur dan seterusnya itu, ya, ketika dikatakan itu tidak ada contoh, itu perbuatan barunya, katakan apa? Siapa bilang itu ada dalilnya? Apa dalilnya? Seperti kata dia baca yasin di kuburan, baca yasin di kematian. Itu bukan perkara baru itu. Ada dalilnya itu. Apa dalilnya? Ya, Allah kan menyuruh kita membaca Al-Quran. Nabi kan menyuruh kita banyak membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu boleh dimanapun kita berada. Tidak dibatasi waktu dan tempat. Ya, ini kan dari benar itu. Allah memerintahkan kita membaca Al-Quran dimanapun kita berada, selama bukan tempat terlarang, kan begitu. Dan pada waktu kapanpun, ya kan begitu. Iya. Tapi ini salah dia dalam menempatkan, salah penempatan dia. Iya. Kita katakan itu dari umum. Tapi dalam perkara ibadah ada dan khusus. Ya, sekarang ada orang, misalnya orang yang meninggal kemudian datang ke kuburan ibadah yasinan, ini kan butuh dalil khusus namanya. Ada nggak dalil khusus di sini? Ya, kalau yang dibawakan dari umum kan baca Al-Quran di mana pun, ya betul itu. Tapi ada satu ibadah khusus apapun, pasti dia mengatakan ini amalan khusus yang butuh dalil. Ya, seperti itu juga. Kan seperti jual ya? Iya. Baik, kuala bikin Allah. Iya. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan bab ini untuk membantah syubhat tadi. Ya. Dan apa yang beliau sebutkan akan ada di antara umat Nabi Muhammad yang menyembah berhala, ini akan diperkuat dengan dalil. Paham ya? Kebiasaan beliau ketika menyebutkan bab, langsung ayat, langsung hadis sebagai dalilnya itu bab. Bab itu kan pemahaman. Ya, ketika ada ulama mengatakan bab, berarti apa? Itu pemahaman Bukhari. Paham ini? Aku baca Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari, aku dapatkan Imam Bukhari mengatakan bab ini. Berarti itu pendapat Imam Bukhari. Setelah itu disebutkan ayatnya, itu dalilnya. Itu dalilnya pendapat. Sama di sini. Asy'ari mengatakan bab sebagian umat ini akan ada yang menyembah berhala. Itu kan pendapat beliau. Nah sekarang, apa dalilnya? Pendapat ini akan disebutkan ayatnya setelahnya. Makanya, Asy'ari Muhammad bin Abdul Wahab itu di antara ciri khas beliau ketika menulis kitab seperti ini, bab kemudian dari sehingga tidak ada pendapat semata. Tidak ada pendapat semata dari beliau. Pendapat boleh datangkan darinya ayat, hadis, dan ucapan sahabat. Dipahami? Baik. Nah, sekarang apa dalilnya beliau? Apa dalil pendapat beliau akan disebutkan ayat demi ayat dan hadis demi hadis? Akan kita baca. Baik, sebelum kita baca dalilnya, kalau kita nasehatullah, kita lihat dulu bab ini. Beliau mengatakan apa? Bab bahwa sebagian umat ini. Dari kalimat beliau sebagian umat ini berarti tidak semua. Tidak semua umat dari Muhammad akan menyembah berhala. Sebagian saja. Siapa mereka sebagian ini? Ya, itu yang tidak banyak. Yang taklid. Ya, yang tidak paham. Itulah yang terseret. Tetapi apakah semua umat dari Muhammad akan menyembah berhala? Tidak mungkin. Sebagian kecil saja atau sebagian besar saja. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku semua di atas kesesatan. Dan mungkin ya. Ternyata umat dari Muhammad bersepakat semua dalam kesesatan. Mesti ada yang lah dalam kesesatan. Ada yang tetap pokok di atas kebenaran. Kata Nabi lah, "Tasalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq." Akan terus menerus ada. Terus menerus akan ada sekelompok dari umatku yang akan menampakkan kebenaran. Akan terus ada. Dimanapun dan kapanpun waktu itu. Akan terus-menerus muncul sekelompok dari umatku yang akan menampakkan kebenaran, yang akan mendakwahkan sunnah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang meninggalkan mereka. Berbahaya. Kalian mau pergi silahkan. Kami berdakwah. Kalian mau terima silahkan. Kalian tidak mau terima silahkan. Tugas kami hanya menyampaikan. Menegakkan kebenaran. Menyampaikan sunnah Rasulullah, la yadurruhum, tidak membahayakan mereka, khadalahum, orang-orang yang meninggalkan mereka. Makanya tidak perlu risau kalau orang lari dari dakwah. Tidak perlu risau kita. Sebab itu hidayah di tangan Allah. Yang penting kita menyampaikan dengan cara yang benar, mereka terima, alhamdulillah mereka tidak terima, sudah. Jangan karena pengennya mereka ikut, akhirnya kita membuat cara baru dalam berdakwah. Ya. Tetap tempuh cara Nabi. Ya, berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan hikmah. Berdakwah dengan ilmu dan berdakwah dengan hikmah. Ya. Jadi, akan ada terus-menerus. Ya, dari umatku yang akan menampakkan kebenaran, menampakkan sunnah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang meninggalkan mereka. Wala man khalaqahum. Dan juga tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisih mereka. Hatta yatiya Allah. Sampai kapan akan ada muncul sekelompok manusia ini? Sampai datang urusan Allah itu hari. Sampai datang hari? Ya. Akan terus-menerus ada sekelompok manusia yang akan menegakkan sunnah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak semua ya, sebagian saja. Sebagian saja, sebagiannya itulah yang menampakkan, mendakwahkan, menyampaikan dan seterusnya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita mendapati ya diri kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kesyirikan, maka bersyukurlah kepada Allah. Ya, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bisa bangkit untuk berdakwah, ya, menerangkan tauhid, ya, dan menjelaskan kebatilan syirik dan menyebutkan contoh-contohnya, maka alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Ya, selanjutnya beliau akan menyebutkan dalil-dalil dari bab ini yang membuktikan bahwa akan ada dari umat Nabi Muhammad yang akan menyembah berhala. Baik, azan dulu. Surah Al-Nisa ayat 51. Baik. Surah An-Nisa ayat 51. Sedia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ila alladziina utu nasiban minal kitab?" Tidakkah kamu melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, tidakkah kamu perhatikan? Tidakkah kamu lihat mereka-mereka orang-orang yang telah diberikan bagian dari Alkitab?" Ya. Ada Alkitab kami berikan kepada mereka. Siapa yang dimaksud di sini? Yahudi. Umat Yahudi. Tidakkah kalian, tidakkah kau Muhammad perhatikan mereka, yaitu orang Yahudi, yang telah kami berikan kepadanya Alkitab? Kitab apa yang Allah berikan kepada mereka? Kitab At-Taurat. Ya. Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, menyampaikan demikian kepada Rasulullah itu dalam bentuk ingkar. Bentuk ingkar, ya. Allah ingkari perbuatan mereka itu, Yahudi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Tidak akan kamu perhatikan mereka itu, orang-orang Yahudi. Kami sudah berikan kepadanya Alkitab." Harusnya apa? Harusnya mereka beriman dengan kitab itu. Harusnya mereka menjalankan apa isi kitab itu. Tapi ternyata tidak. Ini pengkaran Allah kepada mereka. Kok bisa seperti itu mereka? Coba kamu perhatikan Muhammad mereka. Sudah diberikan Alkitab oleh Allah, tapi justru mereka meninggalkan kitabnya dan tidak mengamalkannya. Baik. Perhatikan, kata Allah, sudah diberikan kepada mereka Alkitab, tetapi apa? Yu'minu bil jibti. Mereka beriman kepada Aljib. Siapa yang dimaksud mereka di situ? Yahudi, ya. Yang sudah diberikan Alkitab oleh Allah, diterangkan kepada mereka dalam kitab itu bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana mentauhidkan Allah. Tapi apa? Justru mereka beriman kepada Aljib. Wattabur. Justru mereka beriman kepada Al-Jibti Wattabur. Apa itu Al-Jibti? Apa itu Wattabur yang mereka imani? Yang justru mereka percayai? Yang mereka benarkan? Dalam keadaan bertentangan dengan isi kitab mereka. Apa itu Al-Jibti? Al-Jibti itu, ya, penafsiran ulama banyak. Tapi tidak bertentangan. Tidak. Jadi masing-masing menyebutkan. Seperti Umar. Umar mengatakan jibut itu adalah tukang sihir dan setan. Jibut. Sebagian mengatakan dukun. Ini semua tidak bertentangan. Sebab semuanya masuk. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan hamdulillahi ta'ala menyebutkan jibut itu adalah asyirku. Jadi wasiharu, sihir, as-sahir, tukang sihir, al-kahir, para dukun, as-syaitan, para syaitan. Kullu dhalika yusamma jibta. Semua itu dikatakan jibt. Sebab ini semua yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menggabungkan semuanya. Sebutkan semua. Jadi ini orang-orang Yahudi seperti itu. Ada Alkitab yang Allah berikan kepada mereka, justru mereka beriman kepada apa tadi? Sihir. Beriman kepada tukang sihirnya, beriman kepada dukunnya, beriman kepada syaitannya. Itu mereka. Ya. Kalau mereka beriman kepada yang tadi, itu apa namanya? Menyembah kepada Syaitan menyembah kepada selain Allah namanya. Keimanan mereka kepada tukang sihir berarti mereka telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penyembahan kepada selain Allah. Kemudian apa tagut? Mereka justru beriman kepada tagut. Apa itu tagut? Tagut itu semua yang diibadahi selain Allah, itu namanya tagut. Semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Malik, kullu ma ubida min dunillah. Semua yang diibadahi selain Allah itu adalah tagut. Ya. Hanya saja Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan induknya tagut lima. Induknya tagut ada lima. Tapi intinya semua yang diibadahi selain Allah itulah tagut namanya. Tapi induknya ada lima kata Ibnu Qayyim. Iblis la'anallah satu. Tagut. Kemudian ya waman ubida wa huwa radin. Orang yang diibadahi, disembah, dikultuskan dalam keadaan orang itu suka, itu tagut itu. Suka dia kalau diibadahi, suka dia kalau dikultuskan. Makanya marah Nabi Isa bukan tagut, sebab Nabi Isa diibadahi tapi tidak ridho, kan begitu. Ada orang diibadahi, memang dia, ayo sudah sini, saya kasih barakah kok. Sini saya menuju dosamu. Kamu begini sama saya, tagut itu, tagut itu. Mengajak orang sini sudah, ini ada surat pengampunan dosa, ini kamu dapat ini, lipat saja kamu akan selamat, sudah sebut saja namaku. Ini tagut itu. Jadi, iblis yang kedua, yang diibadahi selain Allah dalam keadaan dia ridho, ketika orang mengibadahi dan memutuskannya. Kemudian, ya, wamanda'anna sa'ila ibadati nafsihi, orang yang mengajak manusia mengibadahi dirinya. Dia ada orang-orang diiklankan malah dia ada dan seterusnya. Wamanda'a syai'an min ilmil ghaib, orang yang mengklaim mengaku perkara ghaib. Baru pun ha? Yang mengaku tahu perkara ghaib, nah ini kamu begini, nanti masa depanmu begini. Kamu menikah dengan begini, kamu akan begini nanti. Nah, ini tagut ini. Ya. Kemudian waman hakama bighairi ma anzalallah, orang-orang terhukum bukan hukum Allah, itu tagut. Jadi pemerintah tagut. Dilihat. Tidak langsung dihukumi. Setiap orang terhukum dia, saya hukum Allah tagut, tidak, dilihat dulu. Apakah dia ridho? Apakah dia menganggap itu lebih baik? Nah, itu baru. Kalau dia anggap lebih baik hukum itu daripada hukum Allah, tobut dia. Kalau dia anggap sama, tobut dia. Kalau dia anggap tidak perlu hukum Allah, hukum manusia, tobut dia. Tapi kalau dia mengatakan hukum Allah bagus, tapi ya, ada keluarga, saya usul kasih makan dia. Tobat atau tidak? Belum bisa dikatakan tobat. Dan dia melakukan maksiat besar. Kufur-kufur duna kufrin. Jadi ya. Kufurnya dibawa ke kuburan besar, kufur kecil. Ya sebab dia meyakini hukum Allah lebih baik. Hukum manusia tidak bagus. Undang-undang manusia itu undang-undang yang tidak baik. Cuma mau dia apa? Sistem. Mau dia apa lagi? Ya, gimana lagi makan, gimana lagi ini, saya sadar nih saya salah. Nah itu sudah. Sudah tobat itu. Paham ini? Jadi ikhwan fillah, mereka Yahudi itu apa? Justru mereka beriman lebih mempercayai apa? Jimat dan tawud tadi. Nah, disinilah intinya, disinilah inilah dalilnya pendapat Syekh. Akan ada di antara umat Nabi Muhammad yang akan menyembah selain Allah. Apakah itu yang disembah adalah tagut? selain Allah ya. Ya ini kan semua penyembahan kepada selain Allah semua ini. Ya. Akan ada di antara umat ini. Kenapa? Sebab dalam ayat yang disebutkan Yahudi seperti ini kelakuan mereka. Paham? Yahudi seperti ini kelakuan mereka. Nah, kalau seperti ini kelakuan mereka, berarti akan ada juga dari sebagian umat Muhammad yang ikuti. Sebab Nabi sudah menyampaikan akan ada nanti datang kabung nasara makara paulat. Sungguh kalian betul-betul akan mengikuti kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara sedikit demi sedikit. Jadi akan ada di antara umat ini kata Nabi yang akan mengikuti sebagai apa kebiasaan-kebiasaan mereka dalam beragama. Walaupun tidak semua, akan ada, pasti ada. Setiap ada kebiasaan beragama mereka, pasti ada yang ikuti itu. Sebab ini sabda Nabi. Termasuk di sini kebiasaan mereka beriman kepada Jibril dan Tagut. Beriman kepada apa tadi Jibril? Tukang sihir, dukun, syaitan, apa tadi Tagut? Ya itu tadi yang ibadah selain Allah. Ini ada tidak yang mengikuti dari umat dari Muhammad? Ada. Jadi percaya kepada dukun daripada ustaz. Ya. Dalam Al-Quran sudah ada, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali hanya Allah. Dapat ke dukun-dukun mengabarkan perkara gaib, dia tidak peduli dengan ayat itu. Dia lebih percaya kepada ucapannya sang dukun. Ini kan ikut Yahudi. Berarti apa yang dikatakan oleh Syekh benar kan? Nanti dalilnya. Dalilnya apa? Mengambil dari kebiasaan Yahudi, kemudian mengambil dari hadis Nabi bahwa dari umat Nabi Muhammad akan ada yang mengikuti kebiasaan Yahudi. Apapun kebiasaan mereka yang muncul pasti ada yang ikuti. Mereka merayakan kelahiran Nabi Isa. Dirayakan kelahiran Nabi Isa, ada juga dari umat Nabi Muhammad merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Itu apa namanya? Ikut. Bukan ikut kepada Nabi Muhammad, ikut kepada Yahudi. Itu kebiasaan Yahudi. Wafat lagi Nabi Isa, naik, dirayakan lagi wafatnya. Ada lagi yang ikut-ikutan merayakannya. Siapa yang mencontohkan Nabi? Tidak. Sahabat? Tidak. Terus siapa? Allah Allah. Sebab Abu Bakar tidak, Umar tidak, Utsman tidak, Ali tidak, generasi terbaik sahabat tidak ada yang melakukan. Coba cari hadisnya. Kalau ada kita lakukan. Kalau tidak ada, kenapa kita lakukan? Bukankah generasi terbaik adalah sahabat? Lau kana khaira la sabaquna ilaihi, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kaidahnya. Seandainya itu adalah kebaikan, maka mereka lebih dulu melakukan daripada kita. Sebab mereka lebih bersemangat dalam kebaikan. Jangankan masalah itu, masalah model sendal yang saya dalam diikuti, masalah Nabi suka makan labu, mereka pun ikut suka makan labu. Masalah labu ini, sayur labu. Mereka ini. Kenapa? Sebab mereka orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Masalah perkara merayakan kelahiran Rasulullah, ya kemudian mereka merasa cinta. Siapa lebih cinta? Sahabat atau kita? Sahabat lebih cinta kepada Rasulullah. Kecintaan mereka sampai rela mereka mengorbankan nyawanya. Ya Rasulullah, berlindung di belakangku dari para kaum musyrikin. Itu cintanya mereka. Karena kita apa? Mengaku cinta, ya, tapi akhlak tidak sama seperti akhlak Nabi. Jadi ini di sini ayatnya. Dari ini Syekh tahu pendalilannya. Jadi pendalilannya Syekh, ketika Allah mengabarkan akan ada apa bahwa orang-orang Yahudi itu meninggalkan kitabnya dan lebih percaya kepada Tagut, lebih mengimani dan membenarkan Tagut dan Al-Jibril, berarti apa? Kalau begitu akan ada juga dari umat Nabi Muhammad seperti itu. Paham? Kemudian kata Allah, yu'minuna bil-ghaibi wa at-taghut wa yaquluna, dan mereka berkata, siapa mereka? Yahudi. Wa yaqulun, mereka berkata, ya alladziina kafaru. Mereka berkata, orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang kafir. Loh, kok berkata kepada orang kafir? Kalau begitu mereka beriman? Tidak. Sesama orang kafir berkata. Iya. Cuma orang kafir yang dia ada bicara ini masih mending. Sebab dia lebih kafir. Wa yaquluna, mereka berkata, siapa mereka Yahudi? Berkata kepada siapa? Alladziina kafaru. Kepada orang-orang kafir. Kafir yang dimaksud di sini apa? Musyrikin Arab. Jadi mereka berkata kepada musyrik, musyriknya Arab. Jadi musyrik itu kan tidak ada kitabnya. Kafir kan tidak ada kitabnya. Ya. Musyrik. Ya, seperti Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya itu. Ya. Apa kata mereka? Jadi apa kata Yahudi kepada musyrik? Mereka mengatakan, "Haula'i ahda minal ladina amanu sabila." Mereka-mereka ini. Siapa yang masuk mereka-mereka ini? Musyrik Arab Quraisy. Mereka-mereka ini, musyrik Arab Quraisy ini ahda, lebih mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus daripada ini. Mukmin ini, yaitu Nabi bersama sahabatnya. Coba lihat. Coba lihat orang-orang Yahudi. Padahal mereka ada apa? Ada kitab. Di dalam kitab mereka-mereka baca kebenaran Nabi Muhammad dan kebatilan syirik. Tapi apa kata mereka? Mereka berkata kepada orang-orang musyrik di hadapan mereka, haula, kalian ini wahai musyrikin, lebih mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus daripada Muhammad dan kawan-kawan. Itulah Yahudi, kebencian yang luar biasa. Ya. Jadi mereka itu gitu ya. Kalau sudah terdesak, datang sama orang lain yang sama-sama musuh. Sama-sama musuh siapa? Lawan. Begitu mereka. Ya. Kalau mereka kuat, mereka disikat semua orang. Tapi kalau mereka lemah, datang cari teman dulu. Itu dasar Yahudi itu. Ini mereka di sini ya. Padahal mereka itu sebenarnya tidak suka dengan musyrik Arab. Tapi beliau mereka terdesak, mereka datang kepada orang Arab, musyrik Arab dan menjilat mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, ini ayat ada sebabnya yang turun. Supaya kita paham. Ya, kenapa sampai Yahudi mengatakan seperti itu kepada orang-orang musyrik Arab? Ini ada sebabnya. Inilah bagusnya kalau kita paham sebab turunnya ayat, supaya lebih paham kita maksudnya ini ayat. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini ayat ada sebabnya. Kenapa mereka sampai mengatakan demikian Yahudi? Sebabnya apa? Baik. Diterangkan oleh para ulama Mesir. Di antaranya disebutkan juga oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Kata beliau, Nabi ketika berhijrah ke Madinah, kemudian orang-orang Ansar, di orang-orang Ansar itu kan ada dua suku ya, suku besar, Aus dan Khazraj. Ketika Nabi berhijrah ke Madinah, maka suku Aus dan Khazraj membaiat Nabi. Mereka membaiat Rasulullah, siap mati berjuang bersama Nabi dalam berdakwah. Orang Ansar. Akhirnya Nabi mulai dakwah di Madinah dan seterusnya. Nah, maka kemudian jadilah Madinah kota Muslim. Jadilah Madinah kota Muslim. Nah, di Madinah itu ternyata ada orang-orang Yahudi juga. Ada orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu. Nah, orang-orang Yahudi ini melihat perkembangan kaum Muslim di Madinah, bahkan mereka sudah berhasil menguasai kota Madinah, jengkelah mereka, dendam mereka, marah mereka, dengki mereka. sebab mereka memang tidak mau sekali beriman kepada Muhammad, dan mereka tidak mengirimkan nabi agama Muhammad tersebar. Maka ketika mereka melihat kota Madinah menjadi kota besar, menjadi kota muslim, apa mereka? Marah mereka, benci mereka. Akhirnya apa mereka lakukan? Karena mereka sudah merasa sempit tinggal di Madinah, mereka sudah merasa sempit ya, walaupun ada tidak membunuh mereka. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi biasa berdampingan dengan Yahudi. Walaupun mereka kafir Yahudi, tapi tidak langsung sikap. Nah, sebab mereka kafir yang apa? Bukan kafir harbi. Bukan kafir harbi mereka kan? Bukan. Tapi mereka kafir yang mau hidup bersama kaum muslimin dan tidak melakukan kekacauan. Ini tidak boleh bunuh. Dia di sini Nabi tidak membiarkan mereka. Akhirnya mereka sendiri yang merasa sepi. Ya, mereka sendiri yang pergi meninggalkan Madinah. Yahudi. Kemana mereka? Dan pada saat itu tokoh besar mereka ada dua, yaitu Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtab. Ini dua bengkot Yahudi yang ada di Madinah. Ka'ab ibn Ashraf dan Huyai ibn Akhtab. Akhirnya mereka kemana? Mereka pergi ke Mekah. Sebab Mekah pada waktu itu masih daerah musyrik ya. Mereka pergi ke sana. Untuk apa? Mereka datang ke sana untuk meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik agar mereka mau bergabung untuk memerangi Muhammad. Yahudi ya. Datang mereka. Ya. Nah, melihat kedatangan Yahudi ini, orang-orang musyrik yang ada di Mekah yang kebetulan juga mereka ingin membantai Muhammad dan pasukannya, ya, wah ini kesempatan besar sudah. Ada bantuan. Maka mereka pun berkata, mereka menyambut ya, oke kita kerjasama sesuatu untuk seterusnya. Kemudian mereka orang musyrik berkata kepada ahli kitab tadi, Yahudi tadi, Ka'abirul Asyaf, beliau juga Akhtab. Ya, kata mereka, antum ahli kitab. Kalian ini adalah ahli kitab. Kalian punya kitab kan dari Allah. Kalian tidak. Kalian punya kitab. Ta'rifuna al-haqqa min al-batil. Kalian tahu yang mana yang benar, yang mana yang batil dengan kitab kalian. Itu diterangkan yang mana hak, yang mana yang batil. Sekarang bayyinu lana. Sekarang tolong terangkan kepada kami. Anahnu ahda am Muhammad? Apakah kami yang lebih benar atau Muhammad? Coba terangkan berdasarkan kitab kalian. Apakah kami yang lebih benar atau Muhammad yang lebih benar? Qalu, apa kata mereka yang ini? Sebenarnya mereka sudah tahu itu. Mereka sudah tahu. Bagaimana tidak? Bagaimana mereka tidak tahu? Ikhlas kalian. Sementara Allah sudah menyebutkan kepada kita, ya arifuna. Ya apa ayatnya? Kama ya arifuna abna'ahu. Ada ayat seperti itu ya? Apa ayatnya? Ya arifunahu. Kama ya'lamu alladziina aatainaahumul kitaaba, orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, ya'rifuunahu, mereka sangat mengetahui kebenaran Muhammad itu. Kama ya'rifuuna abnaa'ahum, sebagaimana mereka sangat mengenal anak-anak mereka. Coba saking terangnya kebenaran itu bagi mereka, seperti mereka sangat mengenal anak mereka. Begitu ada 1000 anak, terus ada anaknya satu orang di situ. Dia akan tahu ini anak saya. Saking tahu betul dia itu anaknya. Saking tahunya kebenaran itu. Muhammad benar. Tahu mereka. Nah, ketika mereka ditanya, hei kalian, ahli kitab. Mereka punya kitab. Coba terangkan kepada kami yang mana lebih benar, kami atau Muhammad. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, wa ma antum wa ma Muhammad. Ya. Siapa kalian dan siapa Muhammad? Coba terangkan dulu siapa kalian dan siapa itu Muhammad. Coba terangkan dulu bagaimana kalian dan bagaimana itu Muhammad. Baru kami berikan penilaian, baru berikan keputusan. Masya Allah. Harusnya mereka yang langsung memutuskan bagi apa? Coba terangkan dulu kepada kami bagaimana itu kalian dan bagaimana itu Muhammad. Nah, mereka pun berkata, orang musyrik berkata, ya, Muhammad itu sombong mabtun. Muhammad itu adalah orang yang hina dan orang yang terputus keturunannya. Dia orang hina. Sebab kan Nabi Muhammad kan begitu ada anak meninggal, hina kan, ini terputus sudah ini. Tidak ada yang meneruskan dakwahnya. Sudah mati, sudah mati dakwahnya. Nah, apa kata mereka? Muhammad itu sombong, sombong itu hina, rendah, mabtur, terputus keturunannya. Qatta'a arhamana. Ya, karena dia sudah terputus, tidak ada lagi keluarganya setelahnya, generasinya. Apa yang dilakukan? Dia apa? Memutus apa? Tali persaudaraan, tali keluarganya. Dia tidak tahu mau apa, keluarganya sudah tidak meninggal. Ya sudah, dia mengacau kami. Qatta'a arhamana. Dia pun memutus-putus tali kekeluargaan kami. Kan begitu ya? Yang tadinya mereka anak bapak datang Nabi Muhammad mendawai mereka berpisah anak dengan bapak. Kenapa? Berpisah tauhid dengan syirik, tidak bisa bersatu ini. Nah, itu kata mereka. Jadi mereka menuduh apa? Muhammad itu memutus apa? Tali kekerabatan. Jadi kalau ada orang yang menuduh seperti itu biasa itu. Itu ahli terlembut mencabar dakwah itu. Itu memutus persaudaraan itu, masya Allah. Siapa yang memutus persaudaraan? Ya, ini coba lihat ini, di sini. Iya. Mereka tahu loh, tidak. Tapi kata Al-Hamana, dia telah memutus, memutus-mutus. Betapa banyak hubungan bapak dengan anak yang rusak gara-gara dia. Betapa banyak hubungan ini dan ini menjadi anu gara-gara dia. Ya. Baik. Cuma jangan antum seperti itu juga. Dan kita seperti itu dalam dakwah ya. Bisa saja. Kenapa Ustaz ada bapak saya begini yang disirikan? Tinggalkan saja. Tidak begitu. Ya, tidak begitu ya. Baik. Dakwah. Dawa kepada mereka dengan cara yang baik. Ya kalau sudah didawai, ya tetap taat kepada orang tua. Namanya orang tua taat, walaupun dia musyrik, ditaati. Ya. Tapi apa kata mereka? Mereka menuduh Rasulullah itu qatta arhamana wa sabba alihatana, dan dia mencaci maki berhala-berhala kami. Dia mencaci maki sembahan-sembahan kami. Adapun kami, nah, Muhammad dulu dia sebut, Muhammad begini. Adapun kami, kami ini, masya Allah, nadbahu al-qum, diperbaiki dirinya. Nadbahu al-qum, kita ini adalah orang-orang yang senang gemar menyembelih hewan. Kemudian walutu'imul haji, kemudian kami berikan kepada orang-orang yang datang beribadah haji. Begitu mereka, kenyataan ikhlas kalian. Mereka musyrik ini tuh kalau kedermawan luar biasa mereka dermawannya. Orang-orang yang datang berhaji itu dilayani oleh mereka, dilayani. Ya, jadi orang-orang musyrik ini dulu itu bukan orang yang tidak mengenal Allah, mereka mengenal Allah, tapi mereka membagi cintanya, ada untuk Allah, ada juga untuk selain Allah. Membagi ibadahnya ada untuk Allah, ada juga untuk selain Allah. Jadi kata mereka, kami ini orang-orang yang gemar menyembelih sapi, menyembelih unta, kemudian kami berikan kepada orang-orang yang kami ibadah haji. Manuski al-haji, dan kami ini biasa memberikan minum kepada orang-orang yang haji. Wanafukul ali, dan kami ini adalah orang-orang yang biasa membebaskan atau menghilangkan kesulitan orang, membantu orang. Wanasilul arham, kami ini adalah orang-orang yang gemar menyambutkan di silaturahim. Itu kata mereka. Adapun Muhammad qadhi wa rahamana, dia itu justru memutus silaturahim kami. Dan orang-orang yang mengikuti Muhammad itu pencuri-pencuri semua. Surah. Pencuri-pencuri kan? Tuduhan. Nah, setelah itu apa kata Yahudi? Antum khairun wa ahda sabilillah. Kalau seperti itu ya sudah, kalian lebih baik dan kalian lebih mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Benarkah tidak ini perdayanya? Perdaya Yahudi. Jawaban benar. Benar tidak jawaban ini? Jadi ini si Yahudi menjawab sesuai dengan gambaran. Jawaban benar, tapi yang digambarkan salah. Nah, iya. Tapi orang Yahudi pasti salah, sebab dia sudah tahu pasti salah mereka yang menggambarkan. Pasti salah mereka gambarannya ini. Sebab Muhammad tidak seperti itu dalam kitab kami. Muhammad itu terkenal sebagai orang yang jujur, terkenal sebagai orang yang menyambut dari Sayyidatul Wahid, dan seterusnya tidak seperti itu Muhammad. Pasti kalian bermasalah. Tapi mereka apa? Mereka buah-buah tidak tahu. Ya sudah, kalau begitu ya Muhammad yang lebih tidak baik, kalau kalian baik. Hati-hati ya, menggambarkan sesuatu tidak sesuai hakikatnya. Sehingga seorang alim menjawab sesuai dengan penggambaran. Hati-hati. Ini kebiasaan siapa ini? Nah, ada orang biasa begitu ya. Ini menjatuhkan orang, digambarkan kepada orang lain. Oh, begini sih, begini sih, begini sih. Gambaran tidak tepat. Akhirnya sih, oh kalau begitu, begitu. Siapa yang salah? Syekhnya salah? Bukan syekhnya yang salah. Yang menggambarkan itu yang salah. Tidak jujur dia dalam beragama. Tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi inilah sebabnya ikhwah sekalian, inilah sebabnya ayat ya. Apa kata mereka? Mereka mengatakan haula yahda minal ladzina amanu sabila. Mereka-mereka ini, kalian-kalian ini jadi mendapatkan petunjuk daripada Muhammad. Ya. Dia mendapatkan petunjuk daripada Muhammad. Ini Yahudi ini. Dia tahu sebenarnya dia salah. Dasar seperti itu. Itulah salah satu penghalang kebenaran, penghalang hidayah. Ya salah satu yang menghalangi manusia menerima al-haq, menerima hidayah itu karena dunia. Satunya dunia ini yang unik, dunia ini. Kemudian yang kedua kesombongan, ini sombong yang dia ada. Yang ketiga dengki sama orang. Ada juga sama Yahudi, semua ada sama Yahudi itu. Iri, sombong, dengki, dunia, semuanya ada, balak. Maka wajar kemudian Allah mengatakan apa? Mereka adalah qaumun al-maghdhub, adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Al-maghdhub, dimurkai oleh Allah. Yang kita diperintahkan oleh Allah dalam satu hari, satu malam untuk berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari jalannya mereka. Selatan dari an'amta alaihim ghairil maghdhub, bukan jalannya yang dimurkai. Siapa yang maksud? Yahudi. Bukan jalannya ini Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka tahu kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran itu. Mereka tahu ini yang benar tapi mereka tinggalkan kebenaran karena apa? Macam-macam. Sombonglah, dengkilah, dunialah dan seterusnya. Kalau begin, rahimani, rahimakumullah. Dan mereka seperti itu Yahudi. meninggalkan kebenaran karena dunia, meninggalkan kebenaran karena posisi jabatan. Tahu dia benar, tahu dia salah, itu yang benar. Tapi sengaja ini saya karena benar karena salah. Kenapa? Jadi posisi, ketenaran, jabatan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa la syi'na la wafa'nahu biha." Seandainya kami mau, kata Allah, kami akan angkat derajatnya Yahudi itu. Derajatnya mereka kami angkat dengan apa? Dengan Alkitab. Dengan kitab mereka, kitabnya Yahudi itu, kami angkat derajatnya. Kapan mereka diangkat? Kalau mereka mengamalkan. Sebab kitab itu kan mengangkat derajat. Kata Allah, seandainya kami mau, kami akan angkat derajat mereka ketika mereka mengamalkan kitabnya. Akan tetapi apa? Walakinnahum akhlada ila al-ard. Akan tetapi sayang sekali mereka itu meninggalkan kitabnya. Fansalakha minha, mereka insalah. Insalah meninggalkan kitabnya. Meninggalkan di belakang mereka, membuang kitabnya. Tidak mengamalkan isinya. Kenapa? Akhlada ila al-ard. Karena lebih cinta kepada dunia. Itu yang perhatikan, ini Yahudi ya. Apa kebiasaan Yahudi? Tahu kebenaran tapi ditinggalkan karena dunia. Ini ada yang ikut atau tidak? Ada. Ada. Sebab Nabi sudah mengatakan akan ada yang mengikuti mereka sedikit demi sedikit. Ini kebiasaan mereka ini. Ada yang ikut atau tidak? Tidak ada. Banyak. Tahu kebenaran. Ustaznya tahu kebenaran. Kalau dia tidak tahu, ya masih mesti berbeda. Tapi kalau dia tahu ini benar, ini salah, tapi dia bela kesalahan. Karena dunia. Terus. Ini yang mulia. Ya, akhlaknya tidak tahu. Wattaba ahwa. Dia lebih condong, lebih memilih dunia. Wattaba ahwa. Dan mengikuti hawa nafsunya. Ikuti kesenangannya saja. Dia tidak peduli lagi dengan dalil, tidak peduli lagi dengan ayat. Yang penting apa? Yang penting ini kenyang. Sudah. Allah. Itu kan Yahudi begitu. Ketika mencuri orang-orang kaya, ketika berzina orang-orang kaya, mereka tidak hajar. Mereka ada bayar saja dan seterusnya. Kan dunia. Tapi begitu yang mencuri tidak ada uangnya, dihajar sama mereka. Dan itu ada dalam kitabnya. Padahal dalam kitabnya orang kaya dan miskin berzina harus dirajam dan mereka dilakukan. Ketika kami mengatakan ini, apa hukum kalian kepada orang yang berzina? Begini, kalau orang yang anu dicambuk kalau ini. Adakah dalam kitab kalian? Ada. Coba. Ya, terang di YouTube. Coba lihat yang buka kitabnya itu yang dirajam itu ditutup. Ditutupi. Kata Nabi akan ada di situ dirajam. Luar biasa mereka itu. Ya. Kenapa dunia? Tahu ini yang seharusnya dilakukan, ini yang benar dalam Alkitab, tapi tidak ditetapkan kenapa karena dunia. Apa kata Allah? Karena jauh, maka perumpamaan mereka. Orang yang seperti itu tahu benar, tapi dia perantarkan kebenaran karena mengharapkan dunia, maka perumpamaan orang seperti ini karena kal seperti anjing. Itu kata Allah. Seperti apa? Seperti kongkong, anjing. Apa yang bilang ya? Anjing. Adakah perpisahan yang lebih musuh daripada itu? Tidak ada. Ini perpisahan yang sangat keji. Anjing, seperti anjing. Yang mana tidak ada hewan yang lebih najis daripada anjing. Ada tidak hewan lebih najis daripada anjing? Tidak ada. Kalau antum kena tai kucing, cuci saja selesai. Kalau anjing tidak cukup satu kali, tidak cukup dua kali, harus 7 kali ditambah tanah lagi. Baru bersih. Itu anjing. jin itu ada di rumah, tidak akan masuk malaikat. Tapi kalau kambing ada di rumah, masuk malaikat, pencuri yang masuk juga. Ya. Jawab sekalian, ini anjing dan Allah. Perumpamaan mereka seperti anjing. Intahnil alaihi yalhab. Kalau kamu halau, kalau kamu halau anjing itu, keluar lidahnya, yalhab. Lidahnya keluar. Wa intatulukuh yalhab, kalau kamu biarkan, juga keluar lidahnya. Kenapa seperti itu? Hah? Kenapa seperti itu? Itulah gambaran rakusnya. Apa? Keluar terus lidahnya, cari makan. Tak pernah kenyang. Kata Al-Qur'an, coba kamu lemparkan kepadanya daging, itu tidak mau lagi itu. Nah, itulah gambaran orang-orang yang apa? Merantarkan agama karena dunia, dia tidak terpotong, tidak ada habis-habisnya. Terus dulu kalau dengan tamak, ya, mungkin tidak. Seperti itu gambaran orang-orang yang mengetahui Al-Qur'an, mengetahui Al-Tawrat, mengetahui Al-Quran, mengetahui Hadis, kemudian tidak mengamalkannya karena mengharapkan dunia. Jadi ini ayat yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, ya, ayat yang menjelaskan bahwa akan ada sebagian dari umat Nabi Muhammad yang akan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya tadi? Sudah ayatnya ya. Baik, di mana di situ pendalilannya? Bahwa dalam ayat itu diterangkan bahwa Yahudi itu beriman kepada Al-Jibril wa Tawur, beriman kepada selain Allah, membenarkan kepada selain Allah. Jadi bentuk penyembahan namanya ya, bentuk penyembahan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini terjadi pada mereka, berarti pasti akan terjadi juga pada sebagian umat Muhammad. Sebab Nabi sudah menyebutkan dalam hadis, "Latarkabunna sanadat man kana qablakum." Sungguh kalian betul-betul pasti akan mengikuti jejaknya, kebiasaannya orang-orang sebelum kalian, sedikit demi sedikit, sahasta demi sahasta, hatta law dakhalu dukhul rabbin, hingga seandainya mereka masuk dalam lubang biawak dan terak tubuh, kalian pun akan ikut masuk dalam lubang biawak. Al-Yahudi wa Nasara ya Rasulullah, dan apakah mereka Yahudi dan Nasara? Adalah di paman, kalau bukan mereka siapa lagi? Mereka yang dimasuk. Wallahu a'lam. Cukup? Tidak saja. Mohon maaf pertanyaan seperti ini. Ya, tolong jangan ditanyakan di majelis umum. Saya dan adik saya sama-sama kepala rumah tangga. Saya dan adik saya sama-sama kepala rumah tangga. Dan kami ingin berpatungan untuk masuk ke kelompok kurban. Adik saya 1 juta dan saya 600 ribu. Apakah boleh yang kami lakukan Ustaz? Ini tidak bisa seperti ini. Ya. Kalau sebaiknya kakaknya atau adiknya ini yang punya uang, dia menambahkan uangnya kakaknya, gitu ya. Tambahkan saja uangnya supaya dia bisa berkurban. Satu, nanti kakaknya ini memasukkan namanya sebagai bisa dapat pahala pada kurban, gitu ya. Jadi yang adik ini dia punya uang mungkin 600 ribu, ya, kasih saja kakaknya. Ini saya tambahkan untuk kurban, kita bisa berkurban, bisa sedekah. kita. Berarti dia sudah bersedekah kan? Bersedekah 800.000 untuk kakaknya. Nah kakaknya ini kemudian mendaftar. Ya, kemudian kakaknya nanti jangan lupa orang yang sudah bersedekah kepada Anda. Nanti dia masukkan hadisnya ke dalam pahala. Begitu. Bicaranya. Sama seperti istri misalnya, segera gaji, gajinya 200.000 per bulan, suami 1 juta, kan tidak cukup. Ini istri bilang iya, ini sudah ini sudah tambah aja tuh. Nanti setelah itu suami memasukkan istri ya dalam pahala, gitu ya. Ya, ini juga pertanyaan. Apakah merayakan hari kemerdekaan dengan mengadakan lomba-lomba tidak berdosa? Ya, hari raya umat Islam cuma dua. Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja yang boleh dirayakan. Selain daripada itu tidak. Apakah orang Muslim yang menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-harinya, dalam menulis status di media sosial, dan dalam hal-hal lain yang tidak ada keperluan-kebutuhan, itu termasuk tasyabbuh? Ya. Kalau dikatakan tasyabbuh, pemahaman, ya. Cuma apa yang dia lakukan setiap hari menulis status dalam bahasa Inggris ini perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan yang tidak terpuji, apalagi tidak ada kebutuhan. Sebab asalnya para ulama itu tidak suka mempelajari bahasa-bahasa selain bahasa Arab. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wa'alamu qalatahu. Jitalibu a'da al-Yahudi wal-Nasara fi'idi yawma jam'i. Jauhilah orang-orang Yahudi dan Nasara pada hari raya mereka, ketika mereka berkumpul. Ya. Dan jangan kalian mempelajari bahasa-bahasa mereka. Fa'inna suhfat dan zidu alaihi. Karena kemurkaan itu turun kepada mereka. Biasanya, ya, tidak dianjurkan untuk belajar bahasa mereka kecuali ada kebutuhan, kecuali ada hajat, boleh saja. Seperti apa? Jadi berdakwah, ya harus bahasa Inggris. Tidak apa belajar bahasa Inggris untuk menggunakan dakwah mereka. Yang penting ada kebutuhan ya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada kebutuhan, seperti yang ditanyakan ini tidak layak. Di status apa dijadikan status di media sosial. Ya kenapa Anda tidak mau tidak bangga dengan bahasa Arab? Ya kan? Ta'allamul lughata al-arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Kata ulama atau sahabat, saya tadi yang namanya sahabat yang bilang, belajarlah bahasa Arab. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama dia. Maka ulama, sebagian ulama mengatakan belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Bayangkan, belajar bahasa Arab kata sebagian ulama hukumnya apa? Wajib. Dalilnya mana? Apa dalilnya wajib? Ada dalilnya Nabi pelajarkan bahasa Arab. Tidak ada dalil Nabi. Cuma dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya apa itu, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi alquran, Apa katanya hati-hati mereka terdapat kubur, terdapat segel. Ini kan celaan ya. Ini ayat celaan kepada mereka yang tidak menghadap muli. Dicela mereka oleh Allah. Sekedar baca, tapi tidak menghadap muli, itu dicela Allah. Celaan kepada mereka yang tidak menghadap muli, Al-Quran itu. Nah, karena para ulama, untuk menghadap muli Al-Quran harus pakai apa? Harus pakai bahasa Bugis? Bagaimana caranya? Al-Quran pakai bahasa Arab? Bagaimana cara yang mentadaburi kalau kita tidak paham maknanya? Berarti apa? Berarti aku ada alat. Apa alat yang bahasa Arab? Paham? Nah, di sini ada faedahnya. Apa faedahnya? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Itu faedahnya. Berikutnya, al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah sarana itu sama hukumnya dengan maksud. Sama hukumnya dengan maksud dan tujuan. Paham? Paham kaya ini? Wasilah, sarana. Apa wasilah tadi? Masalah. Itu hukumnya sama dengan maksud. Ada faedah lain mengatakan, ma'alaikumul wajibu illa bihi, fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kewajiban itu kecuali dengan ini, maka ini juga wajib. Sekarang, untuk memahami Al-Quran, kan harus memahami wajib kan memahami Al-Quran wajib. Sebab apa cara? Wajib untuk kita mentadaburi Al-Quran tidak boleh tidak. Nah, bagaimana caranya? Dengan masalah maka sesuatu yang timbul wajib, sesuatu yang tidak bisa dilakukan itu yang wajib kecuali dengan ini, maka ini juga menjadi wajib. Paham? Dari situlah kata para ulama bahwa sudah hukumnya wajib. Paham sini? Baik. Jadi, ya, kalau ada keperluan, bahasa Inggris keperluan, misalnya yang kita ada di negeri Inggris, tidak ada tahu bahasa Indonesia, ya teman-teman yang kita kawai bahasa Inggris, ya sudah tidak apa, kita tulis di status bahasa Inggris, tidak ada aja. Tapi kalau aku bakal dihukum mati, tidak ada tahu bahasa Inggris, aku pasang di situ, my name is ada. Kita tahu di kawannya, itu sudah keren. My name is John. Mr. John. Ya, Masya Allah. Ya, namanya saja sudah harus diganti. Jadi, diindahnya sepertinya, diindahnya tidak harus pakai bahasa Bugis di situ. Antarima. Kan begitu. Atau bahasa yang bisa dipahami. Ya, jadi ya seperti ini dihindari. Apakah masuk dalam peringatan Nabi? Dalam peringatan Nabi SAW dalam hadis tentang umatnya yang akan menunggu dalam kita. Ia masuk ini. Peringatan Nabi, peringatan kelahiran Nabi maksudnya. Ini masuk dalam hadis, akan ada dari umatku yang akan mengikuti kebiasaan mereka. Ini kebiasaan yang di merayakan hari kelahiran Nabi dan wafatnya Nabi. Ini kebiasaan. Tidak ada dari kalangan sahabat yang melakukan. Tidak ada dari sahabat. Tidak ada dari tabi'in. Dan juga tidak ada dari tabi'ut tabi'in. Imam Bukhari pernah? Imam Syafi'i pernah? Tidak ada. Subhanallah wa bihamdih.